Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selasa Hikmah. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa Nabi Budi, rahimahullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Bismillahi Ta'ala dalam rangka kajian umum bersama Ustaz kita Ustaz Dr. Sofyan Basbedan M.A. Rasulullah Ta'ala, yang beliau alhamdulillah sudah hadir di sini di Pondok Pesantren Al-Ummah. InsyaAllah beliau akan menyampaikan satu kajian yang bertema tentang meraih cinta Nabi. Sebelum itu kami persilahkan para pemirsa yang di TV ataupun yang ada di sini untuk sama-sama memberikan kemanfaatan dengan menanyakan pertanyaan yang ditulis nantinya dari atas kertas. Insya Allah karena itu kita sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi manfaat bagi kita. Karena itu kita serahkan kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwah al-fudala, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam yang indah ini Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita sebuah nikmat berupa kemudahan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sebuah amal saleh, salat maghrib berjamaah, kemudian diiringi dengan menghadiri majlis dzikir. Saya ulang, dengan menghadiri majlis dzikir. Naam, sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, majalis dzikir majalis halal wal haram, kaifa tabi', kaifa tashtari, kaifa tankih, kaifa tutalliq wa nahwi dzalik. Majlis dzikir, majlis yang mengajarkan tentang yang halal dan yang haram, bagaimana tata cara berjual beli, menikah, menjatuhkan talak dan yang semisalnya. Dan majlis-majlis seperti ini hendaknya kita sikapi dengan adab-adabnya yang layak. Marilah kita jaga adab kita selama bermajlis agar kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dan mendapatkan berkah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadisnya Abu Hurairah riwayat Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah seseorang atau sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka mudarasatul Quran, saling mengkaji Al-Quran, kemudian melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah wa ghasyiyat humur rahmah, mereka akan diliputi dengan rahmat Allah, wa haffat humul malaikah, dan para malaikat berjubel memenuhi majlis ini. Dan ini merupakan pertanda banyaknya berkah. Malaikat tidak akan berkumpul kecuali di tempat-tempat yang diberkati oleh Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk-makhluknya yang dekat dengannya. Baiklah, ayuhal hadirin wal hadirat. Bagaimana meraih cinta Nabi? Dan sekarang kita memasuki bulan, atau masih di awal-awal bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Terlepas dari perbedaan para ahli sejarah tentang tanggal berapa tepatnya beliau itu lahir, tapi yang jelas beliau lahir di bulan Rabi' al-Awwal, dan harinya hari hari Senin. Ya, tanggalnya berapa Allahu a'lam. Yang jelas harinya hari Senin dan bulannya bulan Rabiul Awal. Nah, adalah suatu momen yang tepat apabila kita membahas tentang bagaimana meraih cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana beliau mencintai umatnya, maka ini bisa nampak dari sikap beliau kepada umatnya. Ya. Di antara bukti kalau Nabi mencintai seseorang adalah orang tersebut akan dimintakan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat itu dimintakan oleh seseorang untuk orang yang dia cintai, bukan untuk orang yang dia benci. Ya. Nah, sekarang kita akan mengulas ada tiga dalil dalam hal ini. Yang dari ketiga dalil ini kita akan bisa menarik banyak pelajaran. Di antara penyebab seseorang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat di sini artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha memediasi, menjadi perantara untuk memintakan kemaslahatan kepada Allah buat orang tersebut, atau minta kepada Allah agar orang tersebut dihindarkan dari bahaya. Ini yang dimaksud dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat itu sendiri bukan dari Nabi, tapi itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Rasulullah sallam, segala macam syafaat itu adalah miliknya Allah. Ya, Allah berhak 100% bebas untuk mengizinkan siapa yang Allah kehendaki sehingga dia bisa mengajukan syafaat. Dan Allah juga bebas, berhak 100% untuk menerima atau menolak pengajuan syafaat tadi. Baik. Di antara yang menyebabkan seseorang mendapatkan syafaat adalah ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa sih wahai Rasulullah manusia yang paling bahagia karena mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Siapa? Jawab Rasulullah SAW, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala mink. Saya sudah mengira wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada orang yang lebih dulu menanyakan hadis ini daripada kamu. Nabi sudah menebak bahwa yang pertama kali akan menanyakan hal ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi kemudian? As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatnya Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dari lubuk hatinya. Ikhlas. Semata-mata tujuannya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ayyuhal hadirin wal hadirat, hadis-hadis yang berbicara tentang barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk jannah atau diharamkan dari neraka, hadis-hadis seperti ini harus kita fahami secara menyeluruh. Tidak boleh kita fahami secara parsial. Maksudnya bagaimana? Kita jangan hanya melihat kepada satu atau dua hadis kemudian mengabaikan sekian banyak hadis yang lainnya, padahal itu semua adalah ucapannya Rasulullah SAW. Semuanya adalah sabda Nabi, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah, salah satu ulama min ahli al-hadis, di antara ulama Syafi'iyah, bahkan dia dijuluki Imamul A'immah, imamnya para imam. Namanya adalah Abu Bakar Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah, yang wafat tahun 311 Hijriah. Udah berapa? Berapa abad? 11 abad lebih. Beliau menyusun atau mengumpulkan sejumlah hadis yang berbicara tentang fadilah la ilaha illallah, kalimatut tauhid, dalam sebuah kitab judulnya Kitabut Tauhid. Ini kitab hadis, isinya adalah hadis-hadis dengan sanadnya yang bersambung. Setelah beliau menyebutkan banyak sekali hadis yang berbicara tentang fadilah kalimah la ilaha illallah, beliau mengatakan wahadihi innama aradan nabi wahada innama aradan nabiyu biqaulihi man qala la ilaha illallah dakhala aljannah aw hurrima ala annar bayan fadilata hadzal qaul bayana fadilati hadzal qaul la annahu jami'ul islam. Maksud dari nabi yang mengatakan dalam berbagai hadisnya tadi bahwa barang siapa mengatakan la ilaha illallah akan masuk jannah atau diharamkan dari neraka, maksudnya itu sekedar menjelaskan bahwa kalimatut tauhid la ilaha illallah ini memiliki fadilah yang luar biasa. La annahu jami'ul islam atau la annahu jami'ul iman, dan bukan berarti bahwa ucapan la ilaha illallah ini sudah cukup untuk dianggap sebagai keimanan yang sempurna atau keislaman yang sempurna. Alias Islam itu tidak hanya mengatakan la ilaha illallah, iman tidak hanya dengan ucapan la ilaha illallah. Kaman yadda'i dhalika man la yafhamal ilma wa yu'anid wa la yata'allam hadhihi as-sina'ata min ahliha. Dan itu tidak seperti yang diklaim, yang diasumsikan oleh orang-orang yang tidak memahami ilmu terkait hadis-hadis tersebut, apalagi mereka kemudian ngeyel, udah enggak paham ngeyel pula dan tidak belajar ilmu ini dari ahlinya. Intinya ayuhal ikhwah, kita harus paham bahwasanya la ilaha illallah adalah sebab seseorang mendapatkan syafaat nabi, alias sebab seseorang dicintai oleh nabi pada hari kiamat sehingga dimintakan syafaat untuknya. Tapi la ilaha illallah yang seperti apa? Nah, kita harus paham hakikat dakwahnya Rasulullah itu bagaimana sih? Apakah hakikat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau disebut nama nabi jangan diem ya. Ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau enggak nanti dianggap orang bakhil. Atadruna manil bakhil? Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi. Ya. Jadi perbanyak ketika mendengar nama beliau disebut, katakan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengajak manusia ini untuk hanya mengabdikan diri mereka kepada Allah. Agar manusia ini semuanya terbebas dari perbudakan, pengabdian, penghambaan kepada sesama makhluk, terbebas dari itu dan hanya menjadi hambanya Allah, menjadi abdinya Allah. Itu hakikat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan mereka yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau itu faham benar, sangat faham bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menginginkan mereka sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Mau tahu buktinya? Buktinya di surat Sad. Surat Sad surat keberapa? 38 ayat 3 dan keempat kalau enggak salah. Allah mengatakan di situ wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Wa qala al-kafirun hadza sahirun kadzdzab. Mereka, ayat ini menceritakan tentang bagaimana reaksi suku Quraisy terhadap dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap aneh, menganggap ajaib. An ja'ahum mundzirun minhum. Ketika datang kepada mereka orang yang mengingatkan mereka. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Ibadahlah kepada Allah, jauhi mereka yang melampaui batas itu. Jangan nyembah selain Allah. Peringatan-peringatan ini dianggap aneh oleh kaumnya. Wa qala al-kafirun hadza sahirun kadzdzab. Bahkan orang-orang yang kafir itu, kata Allah, tidak segan untuk mengatakan, menggelari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelar sahir kadzdzab. Apa artinya? Penyihir dan pendusta yang banyak bohong. Kok sampai seperti itu, kenapa? Apakah mereka ini kesulitan untuk melafadzkan la ilaha illallah? Apakah mereka kesulitan untuk melafalkan la ilaha illallah? Bagaimana menurut antum? Kesulitan enggak kira-kira orang-orang Quraisy itu kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah? Enggak kesulitan sama sekali. Hah? Wong itu bahasa ibu mereka, sangat mudah. Makanya jawaban mereka dalam ayat lanjutnya itu menunjukkan bahwa yang diminta oleh Rasulullah itu bukan sekedar ucapan. Apa jawab mereka? Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apa dia mau mengganti Tuhan yang sekian banyaknya ini hanya tinggal satu saja? Apakah dia hendak membatalkan semua yang kami sembah-sembah dan disembah-sembah oleh leluhur kami selama ini yang sekian banyaknya ini, dan kami hanya suruh nyembah satu saja? Ini ajaran yang aneh. Di surat yang lain, saya lupa nama suratnya, nanti bisa dicek. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Artinya kalau mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka gengsi, keberatan. Loh, apa susah mengucapkan la ilaha illallah buat mereka? Keberatannya karena apa? Karena konsekuensinya berat. Dan karena mereka faham yang diminta oleh Rasulullah SAW dari mereka itu bukan hanya ikrar lisan. Ikrar lisan memang harus, syarat sahnya masuk Islam kan harus syahadat. Selagi dia tidak bisu, dia wajib melafadzkan syahadat. Kalau orang bisu cukup dengan anggukan, isyarat, gak bisa dia syahadat. Cukup ditalkin, dia meyakini maknanya sudah sah. Tapi kalau dia tidak bisu, dia harus melafadzkan. Tapi Nabi gak hanya minta mereka melafadzkan. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka menjawab, loh, maksudnya kami ini suruh ninggalkan Tuhan-Tuhan kami dan kami suruh ngikutin ajaran sya'irin majnun, penyair yang gila ini. Jelas gak korelasinya? Artinya kalau Nabi itu sallallahu alaihi wasallam hanya minta mereka melafadzkan la ilaha illallah dan tidak perlu meninggalkan tradisi jahiliyah mereka, enggak perlu meninggalkan syirik-syirik mereka, enggak perlu meninggalkan tawaf mereka mengelilingi berhala, nazar untuk berhala, nyembelih untuk berhala. Itu semua enggak perlu ditinggalkan, enggak masalah buat mereka. Mereka siap melafadzkan la ilaha illallah berapapun banyaknya. Tapi Nabi enggak minta itu. Cukup sekali dilafadzkan, kemudian konsekuensinya yang diminta oleh Nabi. Nah, jadi ayuhal hadirin wal hadirat, kalau kita ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertama kita harus cintai la ilaha illallah. Kita harus faham maknanya apa dan apa konsekuensi di balik ucapan ini. Karena la ilaha illallah ini adalah kesaksian. Mana boleh seseorang bersaksi tapi enggak ngerti hakikat dari apa yang dia saksikan? bagaimana kesaksian akan diterima? Jangankan kesaksian yang itu menentukan nasib seseorang di akhirat, kesaksian di pengadilan aja enggak akan diterima begitu saja kalau orang yang tidak faham. Anda ini bersaksi tentang apa? Siapa orang yang Anda klaim itu? Siapa orang yang Anda lihat? Anda kenal di mana dengan dia? Ya. Nantinya kesaksiannya harus dibangun atas dasar ilmu. Apa maksudnya? La ilaha illallah. Apa yang menjadi konsekuensinya? Ya, ini pelajaran yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dan kalau kita mau bahas ini, satu majelis tidak akan cukup. Nah, orang yang faham benar hakikat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hakikat bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau hidup dan setelah beliau meninggal, siapa kira-kira yang paling faham? Menurut antum siapa yang paling paham? Hah? Sahabat. Yakin? Bukan kita ya? Yakin ya, bukan kita yang paling paham ya? Ada yang ragu-ragu kayaknya. Masih banyak ini. Belum kompak. Siapa menurut antum orang yang paling faham bagaimana cara mencintai Nabi yang baik dan benar? Sepakat ya? Sepakat. Oh, udah terbukti masalahnya. Kalau kita kan belum terbukti. Apa buktinya kita cinta sama Nabi? Hah, buktinya apa? Paling hanya klaim. Kita belum berkorban untuk beliau. Mereka sudah diintimidasi, sudah diusir dari kampung halamannya, bahkan dibunuh. Ya. Dimutilasi. Mereka semua siap berkorban untuk Nabi SAW dan untuk menyukseskan misinya Nabi SAW. Kalau kita belum, kita hanya bisa mengaku-ngaku mencintai Nabi SAW. Oleh karena itu, kalau kita ingin benar-benar cinta kepada Nabi, ya kita ikuti orang-orang yang sudah membuktikan bahwasanya mereka ini benar-benar cinta kepada Nabi dan Nabi juga cinta kepada mereka. Yang penting kan Nabi cinta kepada mereka. Kalau cuma cinta kepada Nabi, Nabi gak cinta sama kita. Ya. Apa bahasa Malangnya? Kecelik. Ya. Kecelik ya. Kecewa dia nanti. Tayib. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Sebenarnya banyak ini ya, cuman saya hanya kutipkan satu atau dua saja. Yang pertama dari sahabat yang paling afdol secara mutlak, siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu nama aslinya siapa? Nama aslinya Abdullah. Bapaknya Abu Quhafah atau Uthman. Ya, julukannya Abu Quhafah. Ketika Fathu Makkah menaklukkan kota Makkah, Abu Quhafah ini masuk Islam. Dan ketika itu dia sudah lanjut usia, sudah sepuh. Putih jenggotnya itu putih seperti kapas, seperti awan. Tua banget sudah, buta lagi, tunanetra. Baru masuk Islam saat Fathu Makkah. Abu Bakar radhiyallahu anhu menggandeng bapaknya ini, menghadap kepada Rasulullah agar bisa berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Rasulullah ibah melihat kakek-kakek ini kok harus tertatih-tatih untuk menyatakan masuk Islam. Nabi sampai mengatakan kepada Abu Bakar, mestinya kamu ajak saja kami ini untuk mendatangi dia. Oh enggak ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk kami datangi, untuk didatangi oleh dia. Dan ketika terjadi jabat tangan, berbaiat, nangis Abu Bakar. Kok nangis? Bapaknya masuk Islam kok nangis? Ah, nangisnya Abu Bakar beda sama nangisnya kita. Apa kata Abu Bakar? Wallahi ya Rasulullah, lawadittu anna hadzal yad anna hadhihi al-yad yad ammika Abu Talib. Demi Allah wahai Rasulullah, andai saja tangan yang sekarang menjabat tanganmu ini adalah tangannya pamanmu Abu Talib. Karena apa? Karena aku tahu engkau lebih mengharapkan keislamannya dia daripada keislamannya bapakku. Nah, itu cintanya sahabat. mereka akan lebih mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi daripada yang mereka cintai, walaupun itu karib kerabat mereka. Kasus yang serupa juga atau yang mirip dengan itu adalah yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga oleh Al-Bazzar. Ketika Nabi SAW dibikin ngambek oleh istri-istrinya, kisah Nabi mengilak istri-istrinya. Tahu ilak enggak? Ilak itu artinya bersumpah tidak mau ketemu istrinya satu bulan. Ilak itu namanya. Buat pelajaran ya. Beliau didiemin sama istri-istrinya karena mereka menuntut kenaikan nafkah. Nabi belum bisa naikkan nafkah. Akhirnya mereka ngambek, mendiamkan Rasulullah seharian dari pagi sampai petang. Akhirnya Nabi bersumpah, saya akan tinggalkan mereka satu bulan. Nabi menyendiri di sebuah gudang di dekat Masjid Nabawi. Nah, kaum muslimin mengira Nabi menceraikan istri-istrinya. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung teringat kepada putrinya Hafsah. Datang kepada Hafsah, dimarah-marahin Hafsah. Kamu ini kok berani-beraninya nggodain Nabi, bikin jengkel Nabi dan mendiamkan beliau seharian. Apa kamu enggak takut? Afata'manina ayyadhaballahu 'alayki lighadabi nabiyhi fatahlaki? Apa kamu merasa aman kalau Allah marah kepadamu gara-gara kamu membuat marah nabinya sehingga kamu binasa? Wala yaghurrannaki an kanat jaratuki awdha minki wa ahabba ilayhi minki. Kamu jangan terpedaya oleh tetanggamu yang namanya Aisyah ini karena dia lebih cantik daripada kamu dan lebih dicintai oleh Nabi daripada kamu. Kalau dia yang agak rewel, Nabi masih bisa sabar. Kalau kamu yang rewel, belum tentu Nabi sabar. La tas'alihi syai'an wasalini ma bada lagi. Sudah, jangan minta macam-macam sama Nabi. Mintanya sama aku aja. Wah, ini mertua luar biasa. Mertua luar biasa. Karena apa? Dia lebih mencintai Rasulullah daripada anaknya. Dia enggak mau sampai anaknya ini bikin jengkel Rasulullah SAW. Akhirnya tanya, apakah Nabi menceraikan kamu? Jawab Hafsah, saya enggak tahu. Kemudian Umar datang ke masjid. Dan di samping masjid ada gudang, di sampingnya ada Rabah, budaknya Rasulullah, ditugaskan sebagai penjaga. Kalau ada orang mau masuk harus minta izin dulu. Apa kata Umar? Ista'zin li Umar ala Rasulillah. Mintakan izin, Umar mau ketemu Rasulullah. Rabah nengok ke dalam, lihat Rasulullah, disampaikan izinnya. Rasulullah diam aja. Dijawab, Rasulullah cuma diam aja. Akhirnya Umar duduk lagi di situ, ikut nangis sama orang-orang yang nangis. Mereka enggak ngerti apa-apa, mereka nangis karena Nabi sedih. Pokoknya mereka sedih. Kalau Nabi sedih, mereka ikut sedih. Fajalastu faghalabani ma'ajid. Aku enggak sabar ini, penasaran ada apa ini sebenarnya Rasulullah dengan istri-istrinya ini. Bangkit lagi, istazin li Umar, mintakan izin, Umar mau ketemu Rasulullah. Kembali, saya sudah sebut namamu. Nabi diam aja. Duduk lagi Umar, gelisah lagi, enggak sabar, tanya lagi yang ketiga kalinya, istazin li Umar. Dan untuk ketiga kalinya jawabannya sama. Pas Umar mau balik pulang dipanggil, Tal, Nabi ngizinin kamu untuk masuk. Afwan, sebelum itu dia mengatakan satu kata-kata yang bikin saya merinding. Dia bilang, jangan-jangan Rasulullah mengira saya datang di sini mau belain Hafsah. Wallahi law amarani an adriba unuqaha la darabtu unuqaha. Demi Allah, kalau Rasulullah nyuruh aku penggal kepalanya si Hafsah, tak penggal kepalanya. Ya, karena apa? Karena cintanya dia sama Rasulullah SAW. Ini kalau enggak di Sahih Muslim, mana enggak percaya? Sahih Muslim, gimana mau enggak percaya? Dalam beberapa riwayatnya ada kata-kata itu. Tapi ini enggak heran. Ya. Demikian cinta bapak cinta sama putrinya, tapi lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar sudah pernah berjanji pas berjalan sama Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min kulli nas illa min nafsi. Qala, belum ya Umar, la ya Umar, hatta tuhibbani, apa namanya, hatta taj'alani ahabba ilaika min nafsik. Oh belum ya Umar, kamu harus mencintaiku lebih dari siapapun termasuk dirimu sendiri. Setelah itu Umar meralat, ya Rasulullah, benar-benar engkau lebih kucintai dari apapun termasuk dari diriku. Baru Nabi mengatakan al-ana ya Umar, nah sekarang baru benar imanmu. Nah, Hafsah yang demikian dicintai oleh Umar, tapi ternyata dia rela mengorbankan Hafsah demi cintanya Rasulullah SAW. Bapaknya Abu Bakar yang demikian dicintai oleh anaknya, tapi ternyata dia lebih mengharapkan keislamannya Abu Talib daripada keislaman bapaknya, karena Nabi lebih mencintai Abu Talib daripada Abu Quhafah. Nah, bandingkan, ini Nabi masih hidup ya, kayak gitu tuh Umar sikapnya. Bandingkan dengan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memahami hakikat mencintai Nabi ini. Nah, ada sebuah riwayat yang luar biasa di sini. Antum mungkin akan heran kalau dengar riwayat ini, dan riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Musnad Al-Faruq. Ibnu Katsir, ulama Syafi'iyah yang terkenal, ahli tafsir, ahli hadis sekaligus sejarawan. Kitab tafsirnya sangat populer kan ya? Tafsir Al-Qur'anul Azim Ibnu Katsir. Kitab tafsir paling kesohor tafsir Ibnu Katsir. Dia juga punya kitab hadis, cukup banyak sebetulnya. Di antaranya adalah Musnad Al-Faruq ini. Beliau juga menulis kitab sejarah yang sangat terkenal, Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak As-San'ani dalam musannafnya, dan juga dari siapa? Kisah ini dari seorang tabi'in yang bernama Al-Ma'rur Ibnu Suwaid, tabi'in senior, muridnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, kharajna ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fil hajj. Suatu ketika kami mengembara bersama Umar bin Khattab untuk berangkat haji dari Madinah ke Mekah pakai kafilah. Faqara'na fi subhi al-fil. Maka pada salat subuh kami membaca surat Al-Fil ya, liila, apa namanya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rakaat pertama, rakaat keduanya liila fi Quraisy. Falamma faragha ra'au masjidan. Selesai salat subuh, ada sejumlah rombongan kafilah ini melihat ada sebuah masjid enggak jauh dari situ. Fabadaru, mereka pun bergegas mendatangi masjid tersebut, tempat sholat. Masjid ini gak harus bentuknya seperti ini, enggak ya, tempat yang memang khusus digunakan untuk sholat. Mereka bergegas ke sana. Umar tanya, ma hadza, ada apa dengan tempat ini? Tanyanya Umar, kok orang-orang demikian antusias mendatanginya? Qalu shalla fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tempat Nabi pernah sholat di situ. Tempat itu tempat yang pernah dipakai sholat oleh Nabi. Kira-kira komentarnya Umar apa? Kalau Umar hari ini, ya mungkin, waduh, ini tempat yang luar biasa ini. Tempat yang penuh berkah ini. Mari kita lestarikan. Mari kita jadikan sebagai objek wisata. Ini akan bisa meningkatkan pendapatan daerah. Ya, meningkatkan devisa. Kalau perlu kita umumkan ke seluruh kemancanegara, biar orang-orang dari seluruh penjuru dunia mengunjungi tempat ini. Ini saya akan mendongkrak pendapatan warga setempat. Enggak bisa disia-siakan ini. Ya, jangankan nemukan tempat bekas. Padahal itu monyet, bukan manusia purba. Enggak ada manusia purba. Nah, apa sikapnya Umar? Faqal, hakadha halaka ahlul kitab min qablikum. Ya ini yang binasakan ahlul kitab sebelum kalian. Ini sikap kayak gini ini yang bikin ahlul kitab itu binasa, celaka. Ittakhadhu athara anbiya'ihim biya'an. Mereka menjadikan jejak-jejak nabi mereka sebagai biya', itu ahlul kitab. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu punya tempat ibadah khusus. Bahasa Arabnya kalau punya Yahudi itu al-bi'ah. Jamaknya bi'ah. Kalau Nasara kanisah, jamaknya kanais. Mereka menjadikan tempat-tempat yang pernah dilalui oleh nabi mereka sebagai tempat khusus untuk ibadah. Man 'aradat lahu fihi shalah falyusalli wa man lam ta'arud lahu shalah falyamdi. Jangan kayak gitu. Kalau kebetulan pas kalian lewatin pas bukan waktu sholat, kalian sudah habis sholat, lewat aja. Ya, ini kita azan dulu atau gimana? Hah? Azan di akhir kan? Azan dulu? Azan dulu? Gimana? Lanjut. Oke, azan dulu. Baik. Al-Untiri Samudra Ilmu Selasa Hikmah. Al-Un TV. Samudra Ilmu, Selasa Hikmah. Kemudian ada peristiwa lain yang juga menunjukkan bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memahami bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar. Kasus yang pertama tadi adalah tentang apa tadi? Masjid, ya. Bahwa cara mencintai Nabi bukan dengan cara seperti itu. Justru itu tiru-tiru ahli kitab. Itu adalah kebiasaannya ahli kitab yang mereka itu dilaknat dan dikutuk oleh Allah SWT. Orang-orang yang binasa. Kasus lainnya adalah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya dan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya dinyatakan sanadnya sahih sampai kepada Nafi'. Nafi' ini adalah maulanya Ibnu Umar. Bekas budaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar anaknya Umar. Jadi dari ahli baitnya Umar sendiri. Dan ahli bait seseorang itu lebih faham tentang peristiwa-peristiwa yang dialami dalam keluarga itu. Nafi' menceritakan balagha Umar annan nas ya'tuna ila syajarah allati buyi'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tahtaha fa amara biqat'iha fa quti'at aw fa amara biha fa quti'at. Umar radhiyallahu anhu mendengar bahwa ada sejumlah orang yang sengaja mendatangi pohon yang diklaim oleh mereka sebagai pohon tempat terjadinya bayat, bayatul ridwan yang diceritakan dalam surat Al-Fath itu loh. Innal ladhina yubayi'unaka laqad radhiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Ya, sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon itu. Itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, pada perjanjian Hudaybiyah itu. Terjadi pada tahun tersebut. Ada 1400 orang sahabat yang semuanya berbaiat untuk siap mati. Ya, berbaiat kepada Rasulullah, berjanji setia kepada Rasulullah untuk siap mati. Itu terjadi di bawah pohon. Ini pohon yang benar-benar memiliki nilai historis yang luar biasa. Ya, kalau sekarang bahasanya kayak gitu. Berlangsung beberapa puluh tahun atau sekian tahun kemudian setelah wafatnya Rasulullah di masa Umar bin Khattab, Umar mendengar ini kok pohonnya jadi tempat objek wisata begini. Ya. Karena cintanya Umar kepada dakwah Rasulullah, karena cintanya Umar kepada ajaran Tauhid yang itu merupakan ajaran paling penting yang disampaikan oleh Rasulullah, malah ditebang pohonnya. Ini bedanya bagaimana sahabat mencintai Nabi dan mencintai Nabi. Bagaimana sahabat itu mencintai Nabi sebelum Nabi wafat dan setelah Nabi wafat. Karena dia faham benar. Nabi itu paling gak senang sama yang begini-begini. Nabi itu paling gak senang dengan hal-hal yang berpotensi menjadikan beliau sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ketika beliau hidup di Hudaybiyah juga kejadiannya. Nabi SAW minta supaya dicarikan air buat wudhu 1400 orang ini. Ini orangnya banyak banget, air gak ada. Nabi minta carikan aku satu waskom air gitu. Dan jangan ada yang menyentuh air tersebut sebelum diserahkan kepadaku. Setelah dapat satu waskom air, diserahkan kepada Nabi SAW. Beliau celupkan kedua tangannya yang mulia ke dalam air, kemudian beliau keluarkan lagi. Sambil dibentangkan begini, Nabi mengatakan, Hayya ala tohuril mubarak, wal barakatu minallah. Ya, sambutlah, gunakanlah air yang suci lagi penuh berkah. Tapi ingat, berkah itu dari Allah. Asal muasalnya berkah bukan dari saya. Bukan mentang-mentang air ini keluar dari sela-sela jariku sehingga dia menjadi sesuatu yang berkah begitu saja. Tidak, berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, faraaitul ma tatafajjar min baini asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kulihat dari sela-sela jarinya Rasulullah. Wallahi, mukjizat ini lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa bisa mengeluarkan air 12 mata air dari balik batu. Itu ya luar biasa, tapi tidak seberapa. Kenapa enggak seberapa? Karena Allah sudah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Emang biasa batu terpecah keluar mata air, biasa, alami. Kalau sela-sela jari mengeluarkan mata air, ini luar biasa benar-benar ini. Lebih hebat. Jadi saat-saat orang mungkin punya asumsi yang enggak benar, masya Allah ini airnya memberkahi banget ini. Dari sela-sela jarinya Rasulullah, langsung Nabi luruskan akidah mereka. Al-wal barakatu minallah. Berkah itu dari Allah. Jadi semua pintu-pintu yang merupakan celah bisa digunakan oleh iblis untuk merusak tauhid umatnya, beliau tutup rapat-rapat. Bahkan di detik-detik terakhir, saat-saat terakhir sebelum Rasulullah berpisah dengan dunia ini, beliau sempat-sempatnya mengucapkan laknat. Coba antum pikirkan, beliau melaknat siapa? Melaknat Yahudi dan Nasara. La'natullah 'alal yahud wan nasara. Kok sempat-sempatnya orang mau mati pakai ngelaknat ya? Kalau kita mau mati pokoknya baca tahlil aja sebanyak-banyak, jangan sampai ada kata-kata selain la ilaha illallah. Ya, tapi Nabi SAW ketika itu beliau ingin mengingatkan tentang bahaya besar yang akan mengancam umat ini terkait dengan diri beliau. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajid. Apa artinya masajid? Masjid kayak gini. Hah? Tempat ibadah. Pinter antum. Karena apa? Orang-orang Yahudi dan Nasara ibadahnya enggak pakai rukuk dan sujud. Ibadah mereka ya doa. Ya, doa-doa minta-minta aja. Jadi ibadah dalam bentuk apapun yang dilakukan di kuburan itu adalah termasuk dari yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis ini. Ya. Kenapa? Beliau tidak ingin umatnya terjerumus dalam hal-hal yang pernah menjerumuskan umat-umat sebelumnya. Makanya di detik-detik terakhir sebelum beliau dipanggil oleh Allah, beliau mengingatkan kembali tentang bahaya ini. Itu Nabi aja mengancam orang-orang yang menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah. Apalagi kalau kuburan yang lain. Ya. Gak jelas orangnya siapa. Dan ada peristiwa yang luar biasa juga yang pernah, ini disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dari seorang tabi'in namanya Abu'l-Aliyah Ar-Riyahi, tabi'in senior. Dia ini termasuk orang yang ikut mengepung kota Tustar. Tustar itu di Persia sana. Dikepung oleh sejumlah sahabat di masa kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu adalah bentengnya Hormuzan. Hormuzan ini panglima perangnya Persia. Setelah berhasil ditaklukkan, wajadna fi baiti malil Hormuzan sariran. Di gudangnya Hormuzan ini ada dipan. Wa alaihi rajulun mayyit. Di atas dipan ini ada orang mati, jenazah manusia. Inda ra'sihi mushaf. Di kepalanya, di samping kepalanya ada kitab, mushaf, bukan Quran, bukan. mushafnya orang ini. Dibuka ternyata bahasa Ibrani. Enggak paham. Akhirnya dikirim kepada Umar bin Khattab. Tolong diterjemahkan apa ini isinya. Kemudian Umar mengambil Muhammad bin Ka'ab atau Ka'ab al-Ahbar, seorang mantan rahib Yahudi yang masuk Islam, yang paham bahasa Ibrani. Diterjemahkan, disalin dalam bahasa Arab, dikirim kembali kepada Abu Aliyah ini. Dan aku adalah orang Arab yang pertama kali membaca isi surat itu, terjemahannya. Fa'idha bihi umurukum wa luhunu kalamikum wa asya satakun. Intinya di dalam surat itu terdapat kisah-kisah tentang kalian, tentang tutur kata kalian, tentang hal-hal yang akan terjadi. Terus orang ini kalian apakan? Orang ini kami tanya kepada Umar, bagaimana kami harus sikapi orang ini? Karena ternyata orang ini sejak 300 tahun lamanya itu senantiasa ketika orang-orang Persia, orang-orang Majusi itu mengalami paceklik, mereka mengeluarkan dipannya orang ini keluar, kemudian mereka minta hujan melalui dia dan Allah turunkan hujan. Ya, ini merupakan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melakukan istidraj kepada orang-orang yang sesat. Bukan berarti mereka itu menjadi ahlul haq, bukan, mereka ini orang-orang Majusi, penyembah api. Ya. Dan mereka istisqa, minta hujan dengan mengeluarkan apa? Ranjang yang ada jenazahnya ini, dan itu terjadi 300 tahun, sejak 300 tahun. Terus kalian apakan orang ini? Nah, kalian lihat ada enggak perubahan? Enggak ada yang berubah dari wajahnya dia kecuali beberapa helai rambut di bagian tengkuknya ini. Terus kalian apakan? Kami minta pengarahan dari Umar. Apa kata Umar? Galilah 13 kuburan yang terpencar-pencar di siang hari. Suruh gali berapa belas? 13 kuburan di siang hari dan dipencar-pencar. Kemudian kalau sudah masuk waktu malam, kuburkan orang ini di salah satunya. Kemudian kalian tutup semua liang itu dan kalian hilangkan bekas-bekasnya. Subhanallah. Ternyata siapa sih orang ini? Dia adalah Nabi Daniel. Salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel yang dikenal dengan Nabi Daniel. Kok malah dihilangkan ini? Ini kan penemuan arkeolog luar biasa ini. Ya. Kenapa dihilangkan oleh Umar? Itu tadi. Dia tahu persis ini bahaya, ini orang awam kalau tahu kayak gini. Wah, Ka'bah ditinggal sama mereka. Mereka hajinya datengin orang ini. Ya. Enggak tangan terhitung berapa banyak orang yang akan mengusap-ngusap jasadnya Nabi ini kalau itu ketahuan. Dan ini kira-kira disenangi enggak oleh Rasulullah SAW seandainya beliau hidup? Ya. Jangankan orang lain, beliau aja enggak mau digitukan. Ya, ala inni anhaakum an dzalik la tattakhidhu qabri masjida. Ufirwa la tattakhidhu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburanku nanti sebagai tempat ibadah, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai ajang perayaan Id. Id itu secara bahasa artinya ismun lima yu'ad, nama untuk sesuatu yang dibolan baleni, baik waktu ataupun tempat. Dibolan baleni orang datang ke situ secara periodik, berarti tempat itu namanya Id, atau waktu tertentu yang dirayakan secara periodik, berarti waktu itu namanya Id. Bisa hari raya, bisa tempat perayaan. Nah, ini bentuk bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada tersisa dua hadis lagi. Saya akan baca singkat aja. Yang kedua adalah kita perbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla alayya hina yusbih 'ashran wa hina yumsi 'ashra adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah. Siapa yang bersolawat di pagi harinya 10 kali dan di petang harinya 10 kali, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dan yang ketiga, cara kita mendapatkan syafaat Nabi SAW adalah dengan membaca doa selepas adzan, yang doa yang terkenal itu sebagaimana dalam hadisnya Jabir radhiyallahu anhuma, man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Siapa yang baca itu setelah dia mendengar lantunan adzan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Tapi yang paling penting tadi adalah mari kita pelihara syahadat kita dengan segala konsekuensinya. Wallahu ta'ala alam. Cukup insyaallah, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selasa Hikmah.